نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله segala puja dan puji syukur kita kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah ikhwanu fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam sebuah ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah menuntut ilmu agama. Memahami ilmu agama ini termasuk ibadah yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam, belajarlah, ketahuilah annahu la ilaha illallah." Apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah la ilaha illallah. Tentang tauhid, tentang mengesakan Allah, tentang bagaimana hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat itu ibadah, berdoa itu ibadah, puasa itu ibadah, duduk mendengarkan hadis juga itu ibadah. Duduk mendengarkan Quran, mendengarkan nasihat itu juga ibadah. Ini yang dikatakan majelis zikir. Yaitu berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan keutamaan bermajelis ilmu. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, mayajtama qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah kecuali Allah akan turunkan bagi mereka malaikat, akan dinaungi dengan rahmat Allah. Bahkan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ini sebuah ibadah, ini sebuah ibadah yang mulia, maka semua ibadah itu yang dibutuhkan adalah niat yang ikhlas karena Allah. Jika ibadah itu tidak dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menjadi sebuah nilai ibadah. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Bahkan Allah jadikan dia debu yang berterbangan. Ana agna syuraka anis syirk. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah berfirman, aku enggak butuh sekutu-sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka ma fi ghairihi, dan dia melakukan syirik, menyekutukan aku dalam amalannya bersama selain aku, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan amalannya, aku akan tinggalkan dia, dan aku akan tinggalkan sekutu-sekutunya. Amalan jika tidak dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun amalan itu dia akan menjadi ringan, bahkan menjadi debu. Tapi amalan walaupun amalan itu ringan tapi dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa amalan mereka lebih berat daripada yang lainnya? Kenapa sedekah mereka lebih besar daripada sedekah selain mereka? Kenapa sholat mereka lebih mulia daripada sholat yang lainnya? Ternyata yang membedakannya adalah keikhlasan, kemurnian, dan juga kejujuran dalam ibadah. Seorang terkadang hanya memperhatikan fisikis ibadah. Bagaimana ruku yang bagus, bagaimana sujud yang bagus, bagaimana zikir yang bagus, itu sangat bagus. Tapi terkadang sebagian orang melupakan tentang niatnya, kejujuran dalam ibadah. Dan ini sangat penting, dan bahkan ini lebih penting sebelum kita menata fisikis atau menata zahir kita dalam ibadah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang lebih sulit daripada hanya sekedar menata amalan fisikis. Yaitu amalan hati, keikhlasan, itulah yang lebih sulit untuk ditata bagi seorang muslim daripada amalan fisikisnya. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan dia harus terus mengoreksi dan melihat keikhlasan dan kejujuran dalam beramal. Bisa jadi ketika dia bertakbir Allahu Akbar, dia katakan lillahi ta'ala. Tapi ternyata di rakaat kedua sudah berubah niatnya. Atau bisa jadi ketika dia bertakbir sampai assalamualaikum semuanya karena Allah. Tapi ternyata telah berlalunya waktu, dia banggakan amalannya, bahkan dia ceritakan amalannya sehingga amalannya dijadikan habaan mansura, amalan yang berterbangan. Menjaga keikhlasan sebelum beramal, ketika beramal, bahkan setelah beramal. Ini yang kata para ulama lebih berat. Bahkan lebih dia tersembunyi daripada semut hitam di batu yang hitam. Allahumma nas'alullah as-salamah wa nas'alullah afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejujuran dan keikhlasan dalam amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal soleh kita diharapkan dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan kitab Da'wat Dawa. Kita masih dalam pembahasan tentang petuah-petuah dan nasihat-nasihat iblis kepada pasukannya. Di antaranya iblis mewasiatkan agar menguasai panca indera, menguasai mata, menguasai telinga, menguasai lisan. Kenapa ini semua harus dijaga? Karena ini masuk ke dalam hati. Kita akan masuk berikutnya. Tsumma ilzamu thughur yadaini wa rijlain famna'uha an tabtisha bima yadhurrukum wa tamshi fihi. Kemudian perhatikan pos kedua telinga dan kedua kaki, atau kedua tangan dan kedua kaki. Jadi kaki dan tangan, jadi ini bersambung pelajaran yang kemarin. Pelajaran yang kemarin masalah apa? Harus jaga telinga, mata, mulut, dan anggota badan. Karena itu akan masuk ke dalam hati. Kalau hati sudah terserapkan dengan kejahatan, maka hati akan memerintahkan tangan untuk melakukannya. Hati akan memerintahkan kaki untuk melakukan kejahatan. Maka kaki dan tangan menjadi pasukan yang mengaplikasikan keinginan hati. Maka itu iblis selalu berusaha dia menguasai hati manusia. Kalau dia sudah menguasai hatinya, dia akan bisa memerintahkan tangan dan kakinya. Ini kita ulang kemarin. Maka itu, iblis tidak akan bisa menyusup ke dalam hati kecuali melalui telinga, kecuali melalui mata, kecuali melalui mulut. Orang yang matanya tidak terjaga akan tidak terjaga angan-angannya. Kalau ini sudah terjadi, maka syaitan akan menguasai hatinya. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, maka perhatikanlah, jaga terus, pantau terus pos kedua tangan dan kedua kaki, dan halangilah kaki dan tangan tadi untuk melakukan perbuatan mayadurrukum wa tamshi fih. Kata wasiat setan kepada pasukannya, maka halangilah tangan dan kaki tadi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memudaratkan dan merugikan kalian. Jadi artinya selalu usahakan kaki dan tangan tadi syaitan mewasiatkan kepada pasukannya melakukan kejelekan. Wa nafsul amarah fa'lamu, dan ketahuilah, kalian ketahuilah, ana akbar a'wanikum ala luzumi hadhihi thughur musalahatun nafsil ammarah. Ketahuilah, sesungguhnya penolong kalian yang terbesar untuk tetap menempati pos-pos tadi, yaitu maksudnya agar kalian bisa menguasai telinganya, agar kalian bisa menguasai matanya, agar kalian bisa mengontrol lisan manusia tadi, maka kata iblis kepada pasukannya, musalahatun nafsil ammarah, dekatkan diri kalian kepada ammarah, jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, nafsu ammarah, nafsunya, birahinya yang memerintahkan kepada kejelekan. Kedua, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka iblis akan agar dia bisa menguasai telinga, mata, mulut, kaki dan tangan, dia masuk menyusup ke dalam hati melalui nafsun bisu, amarah, birahi kejelekan. Sehingga jika birahi tadi sudah masuk ke dalam hati, mata akan melakukannya, telinga akan melakukannya sesuai dengan keinginan hati nafsu tadi. Maka kata iblis di sini, inilah penolong kalian. Iblis mengatakan pada pasukannya, ketahuilah, inilah penolong kalian yang terbesar agar kalian bisa menguasai posko-posko tadi. Berdamailah kalian, berdekatlah kalian dengan apa? Dengan birahi kejelekan. Fa'ayuha wasta'inu biha wa amadduha wastamaddu minha wa kunu ma'aha ala harbi nafsil mutmainnah. Dekati dia, tolong dia, mudahkan dia, bantu dia. Siapa ini? Birahi tadi. Terus tumbuhkan di dalam diri manusia. Wa kunu ma'aha, kalian terus bersama dia, kawal dia. Untuk apa? Harbin nafsul mutmainnah, dalam memerangi jiwa yang tenang. Maka orang yang beriman, jiwanya selalu bertentangan. Ada yang memisikkan kejelekan, ada yang memisikkan kebaikan. Maka itu Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, ketika ada orang melakukan dosa, apa kata Rasulullah SAW? Al-ithmu ma taraddada fi sadr. Dosa itu sesuatu yang membimbangkan, taraddad, bertikai di dalam dada. Dada siapa yang dada siapakah yang bertikai di dalamnya jika dia melakukan dosa? Dada orang yang masih ada bentuk-bentuk tumakninah, nafsul mutmain, jiwa yang baiknya masih ada. Sehingga antara ammaratun bisu, birahi kejelekan, dengan nafsul mutmainnah selalu taraddud, bertikai dalam dadanya. Tapi pertikaian ini akan terus ada sampai kapan? Sampai salah satunya jatuh. Jika yang jatuh mutmain, jiwa yang tenang itu kalah, maka mendominasilah birahi, nafsu, amaratun bisu, jiwa yang memerintahkan kejelekan. Kalau jiwa yang memerintahkan kejelekan sudah mendominasi, maka ketika dia melakukan dosa, tidak ada lagi taraddud. Udah gak ada kebimbangan lagi dalam hatinya. Udah gak merasa bersalah lagi. Kenapa? Karena sudah menang amaratun bisu. Seperti itu manusia. Ketika dia awal melakukan kejelekan, antara ammaratun bisu wa nafsul mutmainnah selalu bertikai. Syaitan berada di barisan ammaratun bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kepada nafsu. Dan jiwa yang baik, nafsul mutmain, selalu membisikkan kepada kebaikan. Maka katanya di sini, kata iblis kepada pasukannya, jaga ini ammaratun bisu. Angan-angan dia, birahi dia, nafsu dia, dekati. Masuk, sisipi, engkau terus bersama dia. Untuk apa? Perangi itu nafsul mutmain, jiwa yang baik perangi, kalahkan. Wastahidu fi kasriha wa ibtali quwwaha. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk mematahkan jiwa yang baik tadi dan membatalkan kekuatannya, menghancurkan kekuatan dan meluluhlantahkannya. Wala sabila ila dalik, dan engkau tidak akan bisa mengalahkan itu illa biqati mawadiha anha, kecuali dengan cara memutus jalan penguat-penguat jiwa yang tenang. Mawadiha. Paham maksud Ibnu Qayyim di sini? Iblis mengatakan kepada siapa? Kepada pasukan agar bagaimana cara mengganggu manusia. Kata dia, engkau kalau mau agar manusia itu matuh kamu, ikutin kamu, dia punya dua. Ada nafsul ammaratun bisu, ada jiwal mutmain. Jiwal mutmainnah. Agar engkau menang, dekati ini ammaratun bisu, jiwa yang selalu mengajak dan membisikkan kepada kejelekan. Perangi itu nafsul mutmain. Perangi nafsu yang jiwa yang tenang, perangi. Sekuat tenaga dan patahkan kekuatan nafsul mutmain, kata dia. Dan agar engkau bisa mengalahkan nafsul mutmain ini, jiwa yang baik ini, maka putus segala kekuatan-kekuatan yang menyebabkan jiwa menjadi baik. Apa itu? Ya ayuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ternyata penguat agar jiwa itu baik adalah menjadi hamba Allah dan ibadah. Jadi agar jiwa tadi, pertempuran tadi antara amaratun bisu, jiwa yang jelek, dengan nafsul mutmain ini, menang jiwa yang jelek, diputus penguat-penguat agar jiwa itu menjadi baik. Diputus mencintai ilmu, dianggap ilmu enggak penting. Diputus mencintai ibadah, karena dianggap ibadah itu hanya segala ritual. Bahkan diputus segala hubungan dia untuk menuju Allah, karena dia tahu kalau hati ini terus berkaitan dengan Allah, maka hati ini akan menjadi mutmain. Jika hati ini mutmain, amaratun bisu akan kalah. Maka kata dia, wala sabila ila dzalik, tidak ada jalan agar engkau bisa mengalahkan jiwa yang mutmain ini illa biqati mawadiha anha, kecuali dengan memutus segala yang menguatkan jiwa yang tenang tadi. Mawadiha, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa yang tenang tadi. Fa idzan qata'at mawadiha wa quyat mawadin nafsul ammarah, jika sudah terputus penguat-penguat mutmain tadi, jiwa yang mutmain, maka akan menguatlah jiwa yang amaratun bisu. Sudah terputus keinginan dia kepada akhirat, sudah terputus kekhusyuan dia kepada akhirat, sudah terputus keikhlasan dia dalam ibadah, melemah kebaikan. Ketika sudah melemah kebaikan, ammaratun bisu, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan semakin menguat. Semakin menguat. Kata dia, mawadiha quwwatu mawadi nafsil ammarah, fanta'at lakum, maka jika dia sudah menguat, maka dia akan taat kepada kamu wahai iblis. Wa wa'anaha faltazimu qalb min hasnihi wa'zaluha an mamlakatih. Jika nafsul ammaratun bisu tadi, jiwa yang memerintahkan kejelekan tadi sudah menang, sudah lebih kuat, maka perintahkan jiwa yang jelek tadi untuk menguasai hati dan keluarkan segala kebaikan yang ada di hati. Jadilah engkau raja yang menguasai hati. Walau makanahu nafs ammarah, jadikanlah jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan itu yang memimpin hati. Akhir hatinya menjadi apa? Penuh dengan kejelekan. Diusir segala kebaikan tadi. Sebagaimana kita katakan dalam hadis, antara kebaikan dan kejelekan selalu taraddud. Selalu ada kebimbangan. Ketika awal melakukan dosa selalu kebimbangan, tapi kelamaan kebimbangan hilang. Ammaratun bisu, jiwa yang jelek akhirnya menguasai hati. Jika dia sudah menguasai hati, dia melakukan kejelekan, kemaksiatan dan dosa, tidak ada lagi yang namanya taraddud, kebimbangan, enggak ada. Bahkan ketika melakukan dosa sudah merasa nyaman. Ketika melakukan kemaksiatan tidak merasa bersalah. Ammarah bisu, jiwa yang jelek sudah menguasai hatinya. Yang lebih parah, ketika jiwa yang jelek ini sudah menguasai hatinya, maka dibalikkanlah oleh iblis. Yang tadinya dianggap jelek menjadi dianggap menjadi sebuah kebaikan. Yang tadinya kebatilan dianggap oleh dia kebenaran, sehingga yang batil dianggap benar, yang benar dianggap salah. Kalau sudah seperti ini keadaan hatinya, dia akan menjadi pasukan-pasukan yang membela kebatilan dan membenci al-haq. Di mana kebatilan, pasti dia akan menjadi barisannya. Di mana kebenaran, dia pasti akan menjadi musuhnya. Karena sudah terbalik di matanya. Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kapan ini terjadi? Ketika hatinya dikuasai ammaratu bisu. Dikatakan di sini, walau makana nafsul ammar, maka jiwa yang jelek tadi akan memimpin jiwanya. Fa inna la ta'mur bima tahwanahu wa tuhibbunahu wa la taji'ukum bima takrahunal battah. Kalau hati tadi sudah dikuasai oleh ammar bisu, maka dia tidak akan memerintahkan kecuali apa-apa yang disukai oleh iblis. Dia tidak akan mendatangi sesuatu kecuali apa-apa yang di dan dia tidak akan mungkin mendatangkan sesuatu yang dibenci oleh iblis sedikit pun. Ma'annaha la tukhalifukum fi syai'in tasiruna bihi 'alaiha. Ketika ini sudah terjadi, maka dia tidak akan pernah berselisih dengan iblis lagi. Sudah menjadi temannya. Inilah yang orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzina yattakhadun ara'aita apakah engkau melihat manittakhadha ilahahu hawa? Apakah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan ilahahu tuhan mereka hawa? Hawa nafsu mereka jadi tuhan mereka. Bagaimana maksudnya? Allah mengatakan ara'aita manittakhadha, apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan tuhan-tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka? Karena hawa nafsu sudah menguasai dirinya. Sehingga apapun yang terbetik oleh keinginan nafsunya, dia lakukan. Gak peduli apapun yang terjadi. Karena yang mengatur dirinya sudah hawa nafsunya. Ammaratun bisu sudah mendominasi dalam dirinya. Jiwal mutmainna, nafsul mutmain sudah hilang dan lenyap dalam dirinya. Sehingga tangannya akan rusak. Lisannya akan rusak. Kakinya akan rusak. Pikirannya akan rusak. Perbuatannya akan rusak. Akan terjadilah kefasikan yang ada pada dirinya. Karena hatinya dipenuhi dengan kefasikan. Dikatakan di sini, bal idza asyartum alaihi bi syai'in badirat ila fi'lihi. Bahkan jika engkau, kata iblis ini, jika engkau mengisyaratkan kepada orang seperti ini, isyarat sedikit saja, dia langsung melakukan perintah hawa nafsunya. Enggak mikir lagi, langsung. Fa in ahsastum minal qalb munaza' ila mamlakatihi wa aradtumul aman min dalik faq'adu baina wa bainan nafsi aqdun nikah. Iblis mengatakan pada pasukannya, jika kalian sudah mulai merasakan di dalam hati tadi munaza' ila mamlakatihi, mulai melawan keinginan-keinginan iblis, ada hati yang baik, mulai melawan bisikan-bisikan syaitan tadi, ammaratun bisu. Kalau ini terjadi, kata iblis pada pasukannya, aradtumul aman, dan kalian ingin keamanan, faq'adu baina wa baina nafsi aqdun nikah, maka jadikan perjanjian antara dirimu dengan jiwa yang baik tadi, sebuah perjanjian bagaikan perjanjian pernikahan. Perjanjian indah. Apa maksudnya? Allahu a'lam. Fazayyunuha wa jammaluha wa arahuha iyaha min ahsani suratin arusil tujat. Jadi kalau ternyata di hati tadi mulai sadar untuk kebaikan, kata Ibnu Qayyim di sini, maka syaitan mewasiatkan kepada pasukannya, kalau memang hatinya mulai melakukan kebaikan, jangan engkau, kalau engkau ingin merasa aman, maka lakukanlah akad perjanjian dengan hati yang baik tadi. Bagaimana lakukan perjanjian yang baik tadi? Gambarkan kepada dia sesuatu yang indah bagaikan orang yang menikah. Sudahlah. Kalau kita berperang, kalau kita bertempur, kalau kita terus berkelahi antara kebaikan dan kejelekan, tidak akan pernah selesai. Wa zayyinuha, hiasi bagi dia keindahan-keindahan dan kebaikan-kebaikan, atau hiasi bagi dia kejelekan seolah-olah indah. Wa zayyinuha, hiasi bagi dia, indahkan bagi dia. Maksudnya apa? Awalnya akan diindahkan perkara-perkara yang tadinya seolah-olah tidak haram. Dimasukkan sedikit demi sedikit, dijadikan seolah-olah boleh. Oh, ini kan ada kebaikannya. Kejelekannya sedikit, gak apa-apalah kejelekan sedikit, yang penting kebaikan lebih banyak. Sehingga seolah-olah terus dinampakkan ada maslahat yang lebih besar, sehingga berdamai. Berdamai antara hak dan batil, seolah-olah yang batil tadi menjadi hak. Ini kan sedikit, ini kan untuk maslahat, ini kan untuk kebaikan, ini kan untuk yang lebih besar manfaatnya, ini kan, ini kan, ini kan. Akhirnya terbawa pikiran. Siapa yang membisikkan itu? Membisikkan syaitan. Yang tadinya dia keras mengatakan, tidak, saya tidak mau. Tapi ternyata sedikit demi sedikit dia terbawa. Tahukah kita, tidak akan pernah ada orang tiba-tiba langsung berzina. Tidak akan ada. Pasti awalnya adalah berdua. Ketika berdua, apa dia katakan? Tidaklah, aku cuma berdua. Tidak mengapa, aku tidak melakukan apa-apa, aku cuma berdua. Membenarkan perbuatannya. Ketika dia berdua, dihiaskan oleh syaitan. Dihiaskan oleh syaitan seolah-olah, apa yang kau lakukan kecil. Engkau itu orang baik, engkau orang soleh, istighfarmu banyak, lakukan saja. Mulai masuk-masuk, maju-maju, akhirnya dia melakukan sesuatu yang besar. Ketika dia sudah melakukan sesuatu yang besar, ketika itu dia sudah tidak sadar bahwa dia sudah tercebur pada yang besar. Diseret oleh iblis seperlahan demi perlahan untuk melakukan kejelekan. Wazayyanuha katanya, hiasi. Berapa banyak orang sedang terhiasi. Gak apa-apalah, saya hubungi dia cuman sekedar mengingatkan sholat. Subhanallah. Saya japri dia tengah malam mengingatkan bangun tahajud. Subhanallah. Walaupun bukan mahram, bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Tapi awalnya apa? Diberikan cover oleh iblis seolah-olah syar'i. Lah itu sudah langkah-langkah dari zaman dulu dilakukan iblis. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang di luar nalar orang yang beriman. Kenapa? Zayyanuha, hiasi. Hiasi kemaksiatan tadi. Perindah kemaksiatan tadi. Perbagus kemaksiatan tadi. Cari pembenaran-pembenaran untuk kemaksiatan tadi. Siapa yang mencarinya? Iblis. Maka itu orang yang melakukan kemaksiatan, biasanya dia lakukan dulu dosa, baru cari pendalilan. Pendalilan bahwa dosa dia benar. Bukan cari dalil dulu, lalu melakukan. Tapi tidak, melakukan dulu, baru cari dalil. Karena ingin membenarkan kesalahannya. Sehingga tertipu dengan tipuan-tipuan syaitan. Seperti itu pun semua orang yang terjerumus dalam dosa besar adalah selangkah demi selangkah yang dibawa, dihiasi dan diindahkan oleh syaitan. Wazayyanuha, kata dia di sini. Maka berikanlah akad, akad yang indah. Seolah-olah benar, seolah-olah baik. Fa'arauha iyyaha fi ahsani surah, maka nampakkan kepada dia seolah-olah surat atau gambaran yang terbaik. Kalau engkau lakukan ini, kemaslahatannya besar. Kalau engkau lakukan ini, nanti kebaikannya luar biasa. Padahal ada jerat iblis di bawahnya. Ada perangkap setan di bawahnya. Dikatakan di sini, faqulu lahu dzuq ta'mun hadzal wisal. Enggak percaya, rasakan sedikit. Coba saja. Thumma wazin baina liddati hadzal mas'alah mirarat tilkal muharabah. Kemudian kata iblis membisikkan, setelah engkau rasakan dzuq ta'am, rasa nikmat ini, bandingkan dengan kepahitan jika engkau menahan nafsumu. Engkau mengikuti nafsumu, enak. Kalau engkau menahan dirimu, menahan nafsumu, memerangi iblis, peperangan itu pahit, berat, sulit. Engkau mengikuti, nikmat. Apa kata dia? Bandingkan antara kelezatan ini dengan kesulitan dan kepahitan peperangan antara jiwa yang baik dan jiwa yang jelek. Fadak harbu tawak auzariha. Maka jangan ada peperangan lagi antara kita. Maksudnya peperangan antara apa? Jiwa yang baik dan jiwa yang jelek. Damai. Damai untuk apa? damai untuk menganggap sebuah kemaksiatan adalah kebaikan. Falaisat biyaumin tamdha innama huwa harbun muttasil bil maut fa qawwaka tad'af in harbi da'im. Maka kata dia, peperangan ini akan terus. Jika engkau terus berperang antara jiwa dan baik dan yang jelek ini, maka peperangan ini tidak akan pernah selesai. Jiwamu akan lemah. Kalau begitu marilah kita berdamai, bersatu antara jiwa amaratun su dan jiwa mutmainnah. Ini negosiasi yang dibawakan iblis kepada jiwa mutmain. Padahal negosiasi ini akhirnya menghilangkan jiwa yang mutmain dan amaratun bisu yang akan menguasai hati. Lalu kata dia, berkata iblis kepada pasukannya, wasta'inu bi yabnu, wasta'inu yabni, wahai anak-anakku, isti'anah lah kalian, mintalah kalian pertolongan bi jundain, dengan dua pasukan azimain, yang dua pasukan ini sangat besar. Dalam peperangan ini, amaratun bisu wa nafsul mutmain, iblis mewasiatkan kepada pasukannya, minta tolong kalian dalam peperangan ini dengan dua pasukan besar. Yang dua pasukan ini, lan taghlibu ma'ahuma, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Apa itu? Ahaduhuma jundul ghaflah. Yang kedua, yang pertama, manfaatkanlah. Yang pertama, kelalaian. Jadikan manusia tadi lalai. Ini kelalaian, ini pasukan yang digunakan oleh iblis dalam rangka memerangi jiwa mutmain. Kata dia di sini, faqfalu qulubu bani adam inillah, jadikan hati mereka lalai dari mengingat Allah. Wadarul akhirah, sibukkan hati mereka bukan lagi untuk mengingat akhirat. Sibuknya dengan apa? Dengan dunia. Sibuknya dengan apa? Dengan cita-cita. Sibuknya dengan apa? Dengan keinginannya. Sibuknya dengan apa? Dengan sesuatu yang dekat. Kenapa ini menjadi pasukannya? Ketika dia sudah sibuk dengan sesuatu yang dekat dan lupa akhirat, maka ketika itu mudah dia untuk dikontrol oleh syaitan, mengarah kepada apa yang diinginkan oleh syaitan. Tapi kalau dia masih punya keinginan yang kuat tentang akhirat, keinginan yang kuat tentang ingat kepada Allah, ketika syaitan ingin masuk ke dalam hatinya, dia ingat Allah. Masih banyak tameng-tameng dan masih ada tembok yang kokoh yang tidak akan bisa dia masukkan. Tapi ketika dia sudah mulai lupa kepada Allah, senang kepada dunia, dan berpikir dengan sesuatu yang lebih dekat dan melupakan akhirat, ketika itulah syaitan lebih mudah. Ini yang dikatakan, manfaatkan ketika mereka sedang lalai. Maksudnya siapa? Manusia. Kata iblis kepada pasukannya, manfaatkan kelalaian mereka. Ketika mereka lupa Allah, ketika mereka lupa akhirat, ketika mereka lupa mati, sibukkan mereka dengan dunia yang akhirnya mereka lalai dengan semua itu. Mereka akhirnya fokusnya, tenaganya, usahanya, pikirannya, amalannya, semuanya dia curahkan untuk dunia. Sehingga dia melupakan akhiratnya. Kata dia, Falaisalakum syai'un ablaq min fitahsili ghardikum min dhalik. Tidak ada bagi kalian, wahai iblis, sesuatu yang paling bisa menyampaikan kepada keinginan kalian daripada kalian jadikan mereka lalai. Dijadikan manusia semuanya lalai kepada Allah. Dibuat sesuatu yang selalu memalingkan manusia untuk ingat kepada Allah. Sehingga sesuatu yang tidak penting seolah-olah menjadi penting. Seolah-olah yang sesuatu yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat malah dia lupakan. Sehingga orang sibuk dengan kelalaiannya. Ada yang sibuk dengan kelalaian olahraganya. Ada yang sibuk dengan kelalaian hobinya. Ada yang sibuk dengan kelalaian usahanya. Ada yang sibuk dengan kelalaian perdagangannya. Dijadikan dia sibuk dengan sesuatu yang pada hakikatnya melalaikan dia dari Allah. Dari pagi sampai pagi lalai. Untuk apa? Sebagian mereka lalai dengan permainannya. Yang muda dilalaikan dengan game. Ketika hatinya sudah terpenuhi dengan kelalaian ini, apakah dia ingat Allah? Ketika diingatkan tentang Allah, hatinya berat. Karena sudah terhibur dengan sesuatu yang melalaikan. Hatinya, telinganya sudah terhibur dengan musik-musik. Ketika telinganya didengarkan dengan Quran, sudah merasa tidak terhibur. Kenapa? Dilalaikan. Sehingga ketika dia sudah mendengarnya, menjadi cita-citanya, menjadi impiannya, menjadi keinginannya, sehingga tujuan hidupnya lalai. Apa keinginannya? Menjadi pemusik yang hebat. Lalai dengan Allah, lupa kepada Allah. Cara iblis, ketika dia sudah lupa dengan Allah dan lalai dari Allah, berarti nafsul mutmain, jiwa yang baik dalam dirinya, sudah mengurang, akan menguat ammaratun bisu, jiwa yang jelek. Ketika jiwa yang jelek sudah menguasai dirinya, akan mudah dibawa, mudah dijadikan tidak suka ibadah, mudah dijadikan untuk lupa kepada Allah, mudah dijadikan untuk bersenang-senang dengan maksiat. Hatinya lebih cenderung kepada kemaksiatan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata dia, atau sebelumnya, fa inna qalb idza ghafal anillah taala tamakantum minhu wa min iqwaihi. Jika hati tadi sudah lalai dari Allah, maka kalian akan mampu menguasainya dan kalian akan mampu menipunya. Betapa banyak orang tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan dunia. Kenapa bisa tertipu dengan dunia? Ketika diingatkan bahwa kalian akan mati, dia dengar dia akan mati, tapi dia lupa dia akan mati. Diingatkan bahwa hidup itu tidak selama-lamanya, dia dengar, tapi sudah terlalaikan. Didengar di kupingnya, tapi hati tidak bergerak. Kenapa? Hatinya sudah lalai. Hatinya sudah fokus kepada sesuatu yang tidak penting. Sehingga dia anggap yang terpenting adalah ketenarannya. Atau sebagian yang anggap yang terpenting adalah kedudukan yang tinggi. Sebagian menganggap yang terpenting adalah jabatannya. Atau sebagian yang terpenting cita-citanya. Dia lupa kepada Allah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Siapa yang menipu mereka? Syaitan yang menghiasi-hiasi. Kemudian syaitan berkata kepada pasukannya. Ini pasukan yang pertama. Manfaatkan kelalaian mereka. Pasukan yang kedua, jundus syahwat. Besarkan syahwat mereka, ambisi mereka, birahi mereka, ketamakan mereka, kehausan mereka dengan dunia, besarkan. Fazayyunuha fi qulubihim, hiasi di hati mereka bahwa itu sesuatu yang indah. Hiasi di hati mereka bahwa itu sesuatu yang membahagiakan. Siapa yang menghiasi? Syaitan. Dihiasi bahwa ketika harta itu banyak, itu yang membahagiakan. Dihiasi bahwa ketika ketenaran itu ada, itu yang membahagiakan. Dihiasi bahwa ketika dia sibuk dengan perdagangan dan lupa kepada Allah, bahwa itu yang akan menyebabkan dia terhormat. Ditumbuhkan di hatinya syahwat, keinginan, ketamakan, tapi lupa kepada Allah. Kata dia, fazayyinuha fi qulubihim, hiasi terus syahwat itu, ambisi itu, ketamakan itu, hiasi terus dalam hatinya. Wahasinuha fi ayunihim, perindahlah ketamakan ini, kesyahwatan ini di mata-mata mereka seolah suatu cita-cita yang indah. Wasulu alaihim bihadaini askarain, maka kuasailah dia dengan dua pasukan ini. Pertama pasukan lalai, kedua pasukan syahwat. Falaisa lakum min bani adam ablagu min huma, dan tidak ada bagi kalian wahai iblis yang lebih mengena dan lebih bisa menguasai Bani Adam kecuali kalian masuk dalam dua perkara ini. Fasta'inu ala ghaflah bisyahwat wala syahwati bighaflah. Maka minta tolonglah untuk mereka lalai dengan syahwat nafsu mereka, dan minta tolonglah dengan syahwat mereka agar mereka lalai. Kelalaian dibarengi dengan syahwat, keinginan, atau birahi, atau zaman sekarang orang bukan mengatakan lagi birahi, bukan lagi syahwat, sudah ditutup kalimatnya hobi. Tapi ternyata hobinya jauh dari Allah. Dia berani pagi-pagi sebelum sholat subuh keluar dengan sepedanya, keliling sampai satu kota, zuhur dia pulang, gak tahu subuh di mana. Pulang zuhur juga langsung tidur. Asar tidak bisa bangun karena kecapean. Kenapa? Hobi. Kalimatnya hobi padahal syahwat. Apa tujuannya? Ghaflah, agar dia lalai dari Allah. Hobi nonton bola. Hobi. Ditumbuhkan syahwatnya, nonton bola. Apa tujuannya? Ghaflah, sholat subuh gak bangun. Kelalaian. Apa itu tujuan? Maka kata sini, gunakan syahwatnya agar dia ghaflah, dan gunakan ghaflahnya agar dia syahwat. Agar dia lalai, gunakan kesukaan-kesukaannya. Apa yang dia sukai? Oh, dia suka, ternyata sukanya macam-macam orang. Ada orang terlalaikan dengan, tadi mungkin orang-orang tua terlalaikan dengan ambisi dan cita-citanya. Ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terbesar. Kalau anak muda, terlalaikan dengan gamenya. Atau sebagian orang terlalaikan dengan HP-nya. Terlalaikan dengan HP-nya. Sampai terkadang mereka lupa dengan ketaatan kepada Allah. Dicampur antara lalai dan syahwat. Dijadikan itu indah. Dijadikan itu nikmat. Dijadikan itu enak. Fazayyinuha, kata iblis kepada pasukannya. Indahkan itu. Percantik itu. Padahal itu adalah menjauhkan Allah, menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi. Nanti ba'da isya. Masih perkataan-perkataan yang dikutipkan oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala tentang taktik-taktik dan strategi syaitan dalam menjerat-jerat manusia di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanallah ilaha ila anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan kembali. Jadi iblis berkata kepada pasukannya, wahai anak cucuku, gunakan dua pasukan yang besar untuk mengalahkan manusia. Lan taghlibu ma'ahuma. Jika dua pasukan ini kalian gunakan, kalian tidak akan terkalahkan. Yang pertama pasukan ghaflah, lalai. Jadikan mereka lalai, lupa kepada akhirat. Jadikan mereka lupa bahwa tujuan hidup mereka adalah ibadah. Lupakan. Sehingga sesuatu yang tidak penting seolah-olah menjadi penting. Tujuan hidup mereka, cita-cita mereka hanya sekadar sesuatu yang nampak depan mata kepala mereka. Ya subhanallah. Jika kita melihat ini, betapa banyak orang yang hidupnya ghaflah, lalai. Di tengah kelalaian yang mereka tidak sadar bahwa mereka lalai. Dan sebagian mereka begitu teracuni dengan kelalaian, mereka menularkan kelalaian ini kepada anaknya. Bagaimana itu? Dia sudah lalai, sudah salah tujuan hidup, sudah tidak mengerti tujuan hidup, dia tularkan ke anaknya sesuatu yang gak tahu tujuan hidup. Contoh, ketika ada seorang lalai, terlalaikan dengan yang tadinya bukan tujuan, akhirnya menjadi tujuan hidup dia. Ya, contoh saja. Seorang terlalaikan dengan musik umpamanya. Sehingga cita-citanya dia menjadi pemusik karena dia anggap itu yang terbaik dan itu membahagiakan dia. Itu mengangkat derajatnya. Sehingga pikirannya, uangnya, tenaganya, waktunya, usahanya habis untuk itu. Dia usahakan supaya dia menjadikan itu. Enggak berhenti sampai situ, anaknya baru umur 2 tahun dia ajarin supaya jadi pemusik terbesar nanti kalau sudah besar. Apa? Dia tularkan sesuatu yang tidak ada tujuannya kepada orang lain. Karena dia sudah tertipu. Dan dia gak merasa tertipu. Dia gak merasa dia tertipu. Padahal dia sudah tertipu. Kamu diciptakan bukan untuk itu. Kamu diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Allah tidak menciptakan engkau supaya megang gitar seumur hidup. Tidak. Apalagi Allah menciptakan engkau jadi petinju seumur hidup. Bukan. Juga Allah tidak menciptakan engkau hanya sekedar pedagang. Tidak. Jaga duduk di toko sampai sore sampai malam, dari pagi sampai malam. Bukan itu tujuan Allah menciptakan kita. Tapi ketika dia menganggap dihiasi tadi ini, ghaflah ini, kelalaian ini menjadi sebuah tujuan, yang tadinya bukan tujuan menjadi tujuan. Sehingga dia menganggap itu tujuan, dihiasi-hiasi bahwa itu membahagiakan, dihiasi-hiasi bahwa itu puncak dari keberhasilan, sehingga dia tularkan kepada anaknya. Dia tularkan kepada orang sekitarnya. Ya subhanallah. Ini orang ghaflah, lalai. Bagaimana supaya kelalaiannya itu dia sukai? Dibumbui dengan keinginan dan syahwat. Suka, senang. Jadi sesuatu yang melalaikan dia kepada akhirat seolah-olah menjadi hiburan dia. Ya subhanallah. Dikatakan lagi di sini, fa in aradtum jama'al mustami'ina ala ma yadhurrukum fa idza ra'aytum, kata iblis kepada pasukannya, jika kalian lihat sekelompok mereka sudah mulai berkumpul, sekelompok manusia tadi sudah mulai berkumpul untuk memudaratkan kalian wahai setan, mereka berkumpul untuk zikir kepada Allah atau mengingat Allah, atau mereka berkumpul untuk memerintahkan kepada ketaatan dan mencegah kemungkaran, atau mereka berkumpul untuk perkara-perkara agama mereka, walam takdiru ad tafrikum, ketika itu kalian tidak lagi mampu mengganggu mereka, sudah kapan nih? Sudah khusyuk dengan ibadahnya. Apa yang digunakan oleh setan? Lihat jurus berikutnya. Fasta'inu 'alaihim bani jinsihim. Ini ingat nih. Setan mengatakan kepada pasukan, kalau kalian melihat mereka sudah mulai baik, berkumpul untuk kebaikan, mengingat Allah, engkau susah mencerai-beraikan mereka, maka gunakan satu jalan. Fasta'inu, gunakan jalan ini. Apa itu? Fasta'inu 'alaihim bani jinsihim. Minta tolong dengan anak-anak Adam semisal mereka untuk membenturkan mereka sesama manusia. Apa yang digunakan setan? Digunakan manusia juga untuk membenturkan manusia. Jika ada orang baik sudah berkumpul di atas kebaikan, jika orang Islam dikumpul ke atas keislaman, akan dipecahkan oleh setan barisan kaum muslimin dengan orang-orang yang melemahkan orang Islam tadi. Karena setan sudah tidak mampu kecuali dia minta tolong dengan fasta'inu 'alaihim bibani jinsihim. Minta tolonglah kepada mereka dari bani Adam juga untuk menghadapi manusia juga. Manusia yang bagaimana? Batalin. Batalin maksudnya manusia yang rusak. Faqarribuhum minhum. Dekatkan mereka. Fasawwisuhu 'alaihim bihim. Jadikan manusia tadi yuwaswisu. Bikin kacau. Bikin orang ragu, bikin orang lain jauh dari Islam. Ternyata ada manusia-manusia yang dijadikan pasukan iblis untuk membenturkan kaum muslimin. Yang lebih parah lagi, ini kita bahas dulu. Iblis tidak akan pernah mengganggu dia dalam keletihan dalam ibadah. Sehingga orang akan melihat dia rajin ibadah. Iblis tidak akan pernah mengganggu dia dalam ketamakan dunia. Tidak ingin tamak dunia. Sehingga dia seolah-olah orang yang zuhud. Orang yang wara. Orang yang ibadah kuat. Tapi iblis mengganggu dia dari satu sisi. Iblis hancurkan akidahnya. Tapi kenapa ibadahnya dibiarkan oleh iblis? Kenapa ketamakan kepada dunia tidak ditumbuhkan oleh iblis? Karena iblis ingin menjadikan dia tokoh. Ibadahnya bagus. Zuhudnya bagus. Kesederhanaannya bagus, tapi akidahnya rusak. Hancur. Agar supaya apa? Supaya manusia mentokohkan dia. Padahal ini akwan, penolong-penolong iblis agar manusia tersesat seperti dia. Maka jangan heran, ada orang-orang yang mampu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Tapi ketika dilihat akidahnya, dilihat pemahamannya, dilihat ibadahnya rusak. Kenapa iblis tidak mengganggu dia? Bahkan dia mampu menguasai dirinya dalam ketamakan, memutus dirinya dari syahwat-syahwat dunia, mampu. Tapi ternyata punya pemikiran yang salah. Mampu dia zuhud kepada dunia, tapi ternyata dia memiliki kesesatan yang lebih parah. Ada tidak yang seperti ini? Ada. Ini kata iblis, kata Ibnu Qayyim, iblis akan menggunakan orang-orang seperti ini. Jika kalian melihat, kata iblis ini, ada orang-orang yang sudah berkumpul di atas kebaikan, kamu tidak akan mampu untuk menghancurkan mereka. Maka itu Rasulullah mengatakan, fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan telah putus asa. Dari apa? An ya'budahu, agar manusia beribadah kepada dia, fil jaziratul Arab, di negeri Arab. Walakin tahrish bainahum. Tapi syaitan akan menggunakan adu domba di antara kalian. Siapa yang mengabarkan ini? Adakah orang Kristen yang berani membakar bendera la ilaha illallah? Ada enggak yang berani? Akan pecah chaos. Tapi kalau orang Islam yang membakar, apa yang terjadi? Terjadi Islam dengan Islam hancur. Ini pasukan-pasukan yang menghancurkan kaum muslimin. Dan ini sudah dikabarkan, tahrish bainahum. Setan itu berputus asa agar orang Islam itu beribadah kepada setan. Tapi setan tidak berputus asa agar mengadu domba di antara kaum muslimin. Bukankah mereka bersongkok juga, Ustaz? Bukankah juga mereka belajar agama, Ustaz? Bukankah mereka juga pandai baca Quran, Ustaz? Iya. Tapi mereka memiliki satu misi yang dimanfaatkan oleh iblis. Apa itu? Menghancurkan barisan kaum muslimin. Menghancurkan kaum muslimin. Maka dari itu, cara-cara seperti ini, cara-cara menghancurkan kaum muslimin dari dalam sudah dilakukan semenjak dulu. Perhatikan, pernahkah kita mendengar tentang kisah Masjid Dirar? Masjid yang dibangun untuk apa? Untuk menyaingi Masjid Nabi. Mereka bangun agar orang-orang Islam sholat di sana. Tujuannya, padahal mereka ingin memecah belah kaum muslimin. Kata Allah, la tasul, jangan kalian sholat di dalam masjid itu abadan, selama-lamanya. Ternyata cara-cara ini sudah digunakan semenjak zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digunakan orang Islam sendiri untuk memecah belah kaum muslimin. Sehingga kaum orang-orang Islam yang ngambang, yang enggak pernah belajar agama, yang menganggap akalnya cerdas dan bisa menganalisa sesuai akal pribadinya, dianggap sesuai akalnya bahwa ini adalah kebaikan dan kebenaran kembali kepada akalnya, kembali kepada perasaannya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dibawakan Quran, dibawakan hadis, dibawakan al-haq kebenaran, dia katakan itu ekstrim, itu kaku, itu keras, itu tidak benar. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang memalingkan anak-anak kaum muslimin dari Al-Quran? Ternyata sebagian orang yang mereka termanfaatkan oleh pasukan-pasukan iblis. Termanfaatkan. Gak pernah dia mau. Allah musta'an. Kalau kita berbicara dengan pasukan-pasukan seperti ini sudah ada dari dulu. Sudah ada. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Allah musta'an. Kemudian berkata, wabil jumlah, maka secara umum, fa'iddul li umuri aqraniha wa adkhilu ala kullu wahid min bani adam min bab iradati wa syahwati fasa'idu 'alaiha wa kawwinu a'wanan ala tahsiliha lahu ala tahsiliha. Kata iblis secara umum, pokoknya engkau persiapkan segala perkara yang bisa mendekatkan dirimu kepada keinginan manusia. Kata iblis, masuk kepada dia sesuai dengan keinginan dan iradahnya, sesuai dengan syahwat dan cita-citanya, sesuai dengan ambisinya. Masuk dan besarkan ambisinya. Jika sudah engkau kuasai ambisi dan keinginannya, maka jadikan ambisi dan keinginannya penolong dirimu untuk menyesatkan dirinya. Fa idza kana Allah qad amarahum, walaupun Allah telah memerintahkan mereka untuk sabar dan terus bersabar dan terus berjaga-jaga di atas kesabaran, kalian pun iblis sabar untuk terus mengganggu mereka. Terus perhatikan mereka, terus jaga mereka sampai mereka lengah. Ketika mereka lengah, maka masuklah dan sesatkan mereka. Kapan mereka lengah? Furusakum, waktu kalian, kata dia, kesempatan kalian, kapan itu? Indah syahwat wa ghadab, ketika syahwatnya naik dan murka marahnya manusia naik. Jadi dua ini kesempatan iblis langsung menyusup. Fala tastaduna min bani adam min fi a'dami hadaini mautain. Tidak ada ya tempat yang lebih besar yang kesempatan engkau masuk ke bani Adam sebagaimana di dua kesempatan ini, ketika marah dan ketika syahwat. Ketahuilah, sebagian mereka syahwatnya lebih mendominasi daripada marahnya. Maka jadikan syahwatnya sebagai alat untuk engkau menyesatkan mereka. Tinggalkan kemarahannya. Adapun sebagian mereka, marahnya lebih mendominasi daripada syahwatnya. Maka jangan engkau biarkan jalan syahwatnya. Maka biarkanlah syahwatnya dan besarkan emosinya. Karena manusia tersesat dua perkara ini. Kalau bukan syahwat, marah, emosi. Sebagian orang ada syahwatnya yang besar, sehingga dia bisa mengikuti syahwatnya terus, emosinya terkalahkan. Ada sebagian orang emosinya yang besar. Ketika emosi sudah menguasai dirinya, dia tidak akan peduli apa yang dia lakukan. Maka kata iblis kepada pasukannya, perhatikan dua ini. Manfaatkan dua perkara ini. Jika salah satunya lebih besar, maka gunakan untuk menghancurkan. Kata dia, minhum man yakunu sultan ghadab ali aglab, fala takhlu tariqu syahwati qabla qalbah, wala tu'attilu thagarah, fa in lam yumliku nafsu 'inda ghadab fa innahu ahara an la yumliku nafsu 'inda syahwat. Dan orang yang tidak dapat menguasai dirinya ketika marah, maka dia lebih pasti tidak akan bisa menguasai dirinya ketika syahwat. Fazawwiju, maka kabul aras digabungkan. Gabungkan antara marah dan syahwatnya. Baina ghadabi wa syahwati. Lalu campurkan antara syahwat dan marahnya. Sehingga ketika syahwatnya tidak terpenuhi, jadikan dia marah. Ketika marahnya tidak terpenuhi, jadikan syahwat. Maka apa yang terjadi? Betapa banyak orang gara-gara syahwat akhirnya membunuh. Antara syahwat dan marah terpenuhi. Betapa banyak orang yang syahwatnya tidak terpenuhi atau sudah terpenuhi, lalu dia tidak bisa menguasai dirinya, marahnya terpenuhi. Pembunuhan. Apa yang dibunuh? Paling tidak dibunuh pasangannya ketika dia melakukan perzinahan. Paling tidak yang dibunuh anak janinnya ketika dia melakukan sesuatu yang salah. Maka antara syahwat dan marah ini selalu digandengkan oleh iblis. Fad'u ila syahwati min babil ghadab, maka ajak dia kepada syahwat dari pintu marah. Bagaimana maksudnya? Ajak dia kepada syahwat dari pintu marah. Syahwatnya membesar. Dia tidak peduli lagi dengan keadaan. Maka marahnya membesar. Sehingga dia berani memperkosa orang. Berani merampas kehormatan orang. Tidak peduli apa yang terjadi. Yang penting syahwatnya terpenuhi. Marahnya sudah menjadi pengawal-pengawal syahwatnya. Kata dia, fa'ila ghadabi min tariq syahwat. Begitu juga, agar dia bisa mengaplikasikan marahnya, temani syahwatnya, gandengkan dengan syahwat, agar marahnya bisa dia penuhi. Wa'alamu anna laisa lakum fi bani Adam silah. Ketahuilah bahwa tidak ada bagi kalian untuk bani Adam senjata yang lebih tajam dan lebih ampuh daripada dua ini, yaitu syahwat dan marahnya. Wa innama, sesungguhnya kedua ini yang mengeluarkan kedua orang tua mereka dari surga, yaitu syahwat. Ketika Adam dan Hawa keluar dari surga dikarenakan syahwat. Fa inna ma ulqiyatul adawah baina auladihim bil ghadab. Dan begitu juga terjadinya permusuhan antara bani Adam ketika anaknya Adam pertama kali membunuh disebabkan ghadab, marah. Wa fi quti'ati arhamuhum, karena marah ini terputuslah tali silaturahmi mereka. Karena marah ini tertumpahkanlah darah-darah mereka. Bahkan seorang bani Adam akan membunuh saudaranya gara-gara marah ini. I'lamu anna ghadabu jamra fi qalbi bani Adam. Ketahuilah sesungguhnya marah itu adalah bara api yang ada di hati bani Adam. Dan syahwat itu adalah penghembusnya. Baranya apa? Marah. Yang menghembuskan, yang membesarkan syahwat. Fa inna ma tadfi'un nar. Api ini dapat padam dengan air, dengan salat, dengan zikir, dengan wudu. Wa iyyakum antamakkanu bani Adam inda ghadabihi wa syahwati min qurbani wudu wa salat. Maka jangan sampai, kata iblis kepada pasukannya, ketika bani Adam ini syahwatnya menaik, emosinya menaik, jangan sampai mereka mengambil wudu dan salat. Kalau mereka emosinya naik, karena emosi panas itu adalah bara api. Api itu dapat dikalahkan dengan air, dengan kesejukan, dengan ketenangan. Dan air itu ada pada wudu, ketenangan itu pada sholat. Maka jauhkan antara dia dan sholat ketika dia marah. Kata iblis pada pasukannya. Fa inna dzalika yudfi'u anhum nara ghadab wa syahwat. Karena wudu dan sholat ini akan menghilangkan, bahkan memadamkan api marah dan api syahwat mereka. Waqad amarahum nabihum, bahkan Nabi SAW memerintahkan, fa inna ghadab jamratu fi qalb bani Adam, sesungguhnya marah itu adalah bara api yang ada di hati manusia. Wa amma ra'aitum min ihmirari ainihi, bukankah engkau melihat orang marah itu matanya merah, bahkan infitakh au intifakh audajih, yaitu membesarnya mukanya merah, otot-ototnya. Wa man ahsana bidzalik falyatawaddha, barang siapa yang merasakan ini maka langsunglah berwudu Dalam riwayat yang lain dikatakan innama tudfi'un nara bil ma, sesungguhnya yang memadamkan api emosi itu adalah air. Air wudu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan mereka agar meminta tolong dengan air wudu dan salat ketika mereka malah. Wa hawwilu bainahum wa baina dzalik. Maka iblis mengatakan kepada pasukannya, pisahkan dia antara dia dengan salat dan wudu. Artinya, jauhkan mereka dari wudu, jauhkan mereka dari salat, wansahum iya, bahkan lupakan mereka tentang pentingnya salat. Wasta'inu 'alaihim bisyahwati wal ghadab. Terus minta tolong, minta tolonglah dengan syahwat dan marah agar mereka terus sesat. Wa ablagu aslihatakum, itulah senjata kalian yang paling mengena. Fihim wa ankaha wa ghaflah wa tibail hawa. Allah musta'an. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan-keadaan yang digunakan syaitan agar manusia itu jauh dari Allah. Dia tahu di dalam diri kita ada peperangan antara jiwa yang baik dan jiwa yang jelek. Maka dia akan mencari kapan kita ghaflah, lalai. Maka dia lalaikan dengan syahwat, dengan kesenangan, yang akhirnya kesenangan ini merupakan kehidupan akhirat. Nanti ketika ini terjadi, dia sudah lalai dengan dirinya, lalai dengan syahwatnya, maka dia akan mudah dikuasai oleh iblis. Jika dia tetap melakukan kebaikan, maka ingat kata iblis di sini pada pasukannya, ketika dia marah dan ketika syahwatnya menggebu. Dua ini pun fursah, kesempatan iblis untuk menyusup kepada Bani Adam agar mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, bismillah. Ya, tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah, ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.